نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masuk sekarang ke fadl sahabati wa mawqifu ahli sunnati wal jamaah minhu wa bayanu tafadudihim, itu tentang keutamaan para sahabat, juga sikap yang benar dari ahli sunnati wal jamaah, sikap yang benar dari ahli sunnati wal jamaah tentang para sahabat, dan juga penjelasan tentang keutamaan mereka. Dijelaskan di sini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa yaqbaluna ma jaa bihi al-kitab wa sunnah wal ijma' min fadailihim wa maratibihim, bahwasanya ahli sunnati wal jamaah menerima semua yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun as-sunnah dan juga ijma' tentang keutamaan para sahabat dan juga maratib, urutan-urutan keutamaan mereka. Wayufaddiluna man anfaqa min qabl fath, dan mereka para sahabat, mereka lebih mendahulukan para sahabat afan, dan mereka ahli sunnati wal jamaah lebih mendahulukan para sahabat yang berinfak sebelum Fathul Makkah, sebelum fath wa huwa sulhul Hudaybiyah. Itu yang dimaksud dengan fath adalah perjanjian Hudaybiyah. Wa qatala ala man anfaqa min ba'du wa qatala, dan juga ahlus sunnati wal jamaah lebih mendahulukan para sahabat yang berperang, ya, ala man anfaq min ba'du wa qatala, para ahlus sunnati wal jamaah lebih mendahulukan para sahabat yang berperang, ya, yang ikut berperang sebelum perjanjian Hudaybiyah, ya, atas yang berinfak setelahnya. Atau ahli sunnati wal jamaah lebih mendahulukan para sahabat, ya, yang berperang maupun yang berinfak setelah, ya, setelah perjanjian Hudaybiyah. Jadi para sahabat yang berinfak dan berperang sebelum Hudaybiyah itu lebih mendapat tempat di sisi ahli sunnati wal jamaah dibandingkan dengan para sahabat yang berinfak dan berperang bersama Nabi SAW setelah perjanjian Hudaybiyah. Wayuqaddimuna al-muhajirina 'ala al-ansar, dan ahli sunnati wal jamaah lebih mendahulukan kalangan muhajirin daripada kalangan sahabat ansar. Wayu'minuna bi anna Allah qala li ahli badrin, dan ahli sunnati wal jamaah mengimani bahwa Allah Ta'ala berfirman kepada para sahabat yang hadir, yang ikut perang di perang Badar, wa kanu salasami'atin wa bid'ata asyara, dan mereka saat itu kurang lebih berjumlah 300 sekian, ya. Itu 3 bid'ah, itu jumlah antara 3 sampai 9. Jadi antara 300, ya, 313 sampai 319, kurang lebih demikian. Kemudian yaitu Allah Ta'ala berfirman, in i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum, dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman kepada Ahlul Badar, lakukanlah semau kalian, sungguh aku telah mengampuni kalian. Tapi ini ada penjelasannya dari Ibnu Qayyim di kitab beliau Al-Fawaid yang akan dibawakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di sini. Tidak serta-merta sudah mendapat tazkiyah seperti ini para sahabat bebas, ya, melakukan apapun. Ada penjelasannya nanti di sini. Bi annahu la yadkhulun nara ahadun bay'a tahta syajarah, bahwa tidak akan masuk neraka seorang pun yang telah berbaiat di bawah pohon. Kama akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balaqat radhiyallahu anhum, bahkan Allah telah meridhoi mereka, Allah telah meridhoi para sahabat. Kemudian waradu an, dan mereka pun para sahabat telah ridho kepada Allah. Wa kanu aktsara min alfi wa arba'imi'ah, dan mereka para sahabat saat itu lebih dari 1400 orang. Wa yashhaduna bil jannati liman syahida lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ahli sunnati wal jamaah mempersaksikan surga atau menyatakan seseorang masuk surga, yaitu siapa saja yang telah dipersaksikan atau telah dijamin oleh Rasulullah SAW. Kal asrah, semisal 10 orang yang diberitahukan kabar gembira masuk surga. Wa Thabit ibn Qais, dan juga seorang sahabat Thabit ibn Qais ibn Shamman dan ibn Shammas, wa ghairihim, dan selain mereka minas sahabah, dari sahabat yang lainnya, semisal Ukkashah ya, dan yang lainnya. Wa yukirruna bima tawatara bihi an-naqlu, dan ahlu sunnati wal jamaah mereka mengakui atau menetapkan apa yang penukilan yang telah mutawatir atau hadis-hadis yang mutawatir. An amirul mu'minin Ali bin Abi Talib, dari Ali bin Abi Talib amirul mu'minin radhiyallahu anhu, wa ghairihi, dan selain beliau. Min anna khaira hadhil ummah, bahwa sebaik-baik umat ini ba'da nabiha, setelah nabinya adalah Abu Bakrin summa Umar. Ini dikutip dari Ali radhiyallahu anhu, dan ahli sunnati wal jamaah mengimani hal ini, bahwa sebaik-baik umat setelah nabinya adalah Abu Bakar dan Umar. Wa yusallisuna bi Utsman, dan mereka ahli sunnah menetapkan urutan yang ketiga, manusia yang paling utama setelah Abu Bakar dan Umar ialah Utsman. Wa yurabbi'una bi Aliyin, dan ahli sunnah menetapkan urutan yang keempat dengan Ali, yaitu sahabat yang utama setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum. Kama dallat alaihi al-atharu, sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai riwayat. Kama ajma'a as-sahabatu, sebagaimana para sahabat telah bersepakat. Ala taqdimi Utsmana fil bai'ah, atas didahulukannya Utsman dalam bai'at. Dalam bai'at, bahwasanya sahabat bersepakat setelah Umar wafat, maka yang dibai'at adalah Utsman. Ma anna ba'da ahli sunnah, walaupun sebagian ahli sunnah wal jamaah, kanu qad ikhtalafu, mereka berselisih tentang apa? Fi Utsman wa Ali radhiyallahu anhuma, tentang Utsman dan Ali radhiyallahu anhuma. Namun berselisihnya ahli sunnah wal jamaah bukan pada masalah kekhalifahan, tapi dalam masalah fadl, keutamaan. Kalau masalah kekhalifahan, ahli sunnah wal jamaah telah bersepakat sesuai dengan kenyataan yang telah terjadi, bahwa setelah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu wafat, digantikan oleh Utsman berdasarkan ijma para sahabat, yang ya ini dilakukan oleh ahli syura dari sisa-sisa para sahabat yang telah dijamin masuk surga dari 10 orang yang masih hidup kala itu. Ba'da ittifaqihim ala taqdimi Abi Bakrin wa Umar, setelah kesepakatan mereka atas lebih utamanya Abu Bakar dan Umar, ayyuhuma afdalu, maka siapakah yang lebih utama antara Ali dan Utsman? Ini dalam masalah fadl, keutamaan, baru ahli sunnah wal jamaah mereka berselisih. Tapi perselisihan ini pun bukan perselisihan pokok dari akidah, namun furu'iyahnya. Furu'iyahnya. Namun pokok dalam akidah jelas bahwasanya manusia yang paling utama setelah Rasul Abu Bakar, Utsman, Abu Bakar dan Umar. Kemudian dalam perkara usul, ini pokok akidah, khalifah setelah Rasulullah adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tidak ada khilaf di sini. Namun terjadi khilaf ini dalam furu' cabang akidah, yaitu dalam masalah apa? Keutamaan Ali dan Utsman. Namun kata para ulama muhaqqiqun, ini yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah di Al-Aqidah Wasithiyah ini pada masa silam atau minimal pada masa beliau. Adapun pada masa saat ini, jarang sekali dari kalangan ahli sunnati wal jamaah yang mentakdim, mendahulukan Ali dalam hal keutamaan, bukan dalam kekhalifahan. Kalau dalam kekhalifahan, sepakat semuanya bahwasanya khalifah Ali terjadi setelah kekhalifahan Utsman. Ini dalam bab fadl, keutamaan. Nah, jarang sekali atau nyaris-nyaris tidak ada saat ini ada dari kalangan ulama ahli sunnati wal jamaah, ulamanya bukan orang awamnya, ulamanya ahli sunnati wal jamaah yang lebih mendahulukan Ali dibandingkan dengan Utsman. Kalaupun ada, itu bukan usul akidah. Namun itu adalah furu'. Tidak boleh disesatkan, tidak boleh dibid'ahkan, tidak boleh ditahdir, apalagi dihajar mengenai masalah ini. Bisa dipahami sini? Karena ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Faqaddama qawmun Utsman. Maka suatu kaum dari kalangan ahli sunnati wal jamaah, kalangan tentunya kaum ini kalangan ahli sunnah, mereka lebih mendahulukan Utsman daripada Ali. Wasakatu. Namun ada juga yang mereka sakatu, diam, artinya abstain, no comment. Ketika ditanya, ayyuma afdal baina Utsman wa Aliyin, ketika dia ditanya, mana yang paling afdal, apakah Utsman atau Ali, mereka abstain. Allahu a'lam. Waradda'u bi Aliyin, dan mereka menetapkan urutan yang keempat itu dengan Ali bin Abi Thalib. Wa qaddama qaumun Aliyan wa qaumun tawaqqafu. Nah, ada juga suatu kaum yang kaum ahli sunnati wal jamaah yang menetapkan keutamaan setelah Abu Bakar dan Utsman, yang lebih utama adalah Ali. Namun sebagian kaum dari kalangan ahli sunnati wal jamaah yang lainnya tawakuf, mereka tawakuf abstain. Walakin istaqarra amru ahli sunnati wal jamaah ala taqdimi Utsman summa Ali. Nah, kemudian Ibnu Taimiyah membuat kesimpulan. Namun istaqarra amru ahli sunnati wal jamaah, namun menjadi permanenlah pendapat ahli sunnati wal jamaah bahwa atas keutamaan Utsman dibandingkan dengan Ali. Nah, ini pendapat yang sudah seperti menjadi konsensus, seperti sudah menjadi ijma. Walaupun sudah permanen pendapat ini, ya akhir-akhir ini setelah Ibnu Taimiyah sampai kita saat ini, kalau ada di kalangan ahli sunnati wal jamaah yang lebih mengutamakan Ali dibandingkan Utsman dalam bab fadl, bukan dalam bab kekhalifahan. Dalam bab fadl, ini lagi-lagi bukan usul dari akidah, namun dia adalah cabangnya. Bisa dipahami sini? Jelas? Baik. Nah, sekarang ini tentang keutamaan sahabat. Lanjut ya. Pekan lalu juga tentang keutamaan sahabat. Ya, wajibnya apa? Wajibnya mengikuti sahabat. Nah, sekarang kita masuk penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya hafizahullah taala. Bayyana syekhu rahimallah, maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan, penulis kitab ini syekh, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menjelaskan fi hadzal maqta, di poin ini, itu di bab ini, fi min kalamihi, dari penjelasan beliau, tafadula as-sahabati, yaitu tentang urutan-urutan para sahabat, ba'da an bayyana fi ma sabaq, setelah beliau menjelaskan sebelumnya fi fadlahum, tentang keutamaan mereka umuman secara umum, wa mauqifa ahli sunnati wal jamaah min dzalik, dan bagaimana sikap yang benar dari ahli sunnati wal jamaah terhadap para sahabat, keutamaan mereka, dan bagaimana perselisihan yang terjadi di antara mereka, bagaimana sikap kita. Ini telah kita terangkan kemarin, yang telah kita bacakan penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan di sini. Kemudian pernyataan Ibnu Taimiyah, wa yaqbalun ai ahli sunnati wal jamaah, ahli sunnah menerima majaat bihil kitab wa sunnah wal ijma, semua yang terdapat dari Al-Quran dan sunnah beserta ijma, ai ijma'ul muslimin, yaitu ijma'nya kaum muslimin, kesepakatan kaum muslimin, min fadailihim wa maratibihim, tentang keutamaan para sahabat dan urutan-urutannya. Para sahabat, mereka semua memiliki keutamaan, namun keutamaan mereka bertingkat. Ada yang paling utama semisal Abu Bakar, kemudian setelahnya Umar, kemudian Utsman, Ali, dan seterusnya. Maka tidak sama antara satu sahabat dengan sahabat yang lain, sesuai dengan ketakwaan mereka. Ya, sesuai dengan ketakwaan mereka. Namun yang jelas, sahabat semuanya memiliki sifat udul, sifat yang adil. Para sahabat semua demikian. Memang ada sahabat yang awam, yang badui, Arab badui. Ada yang fuqaha dari kalangan sahabat, ahli fikihnya, ulamanya, mujtahidnya, mufassirnya. Namun semua sahabat itu adalah orang-orang yang adil. Semua sahabat telah dijamin keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta sahabat yang kencing di tengah masjid sekalipun, Arab Badui tadi, itu sahabat. beriman kepada Allah, mati dalam keadaan iman, ya, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kafa bi hadhihi al-masadir ats-tsalatsi syahidan ala fadlihim, dan cukuplah dengan sumber-sumber yang tiga ini, yaitu sumber Quran, sunnah, dan ijma, sebagai saksi atas keutamaan sahabat. Bagaimana Al-Quran dan sunnah, ya, memberikan keutamaan, penjelasan keutamaan tentang sahabat, begitu juga dengan ijma. Summa innahum laisu ala darajatin wahidatin fil fadli. Kemudian mereka para sahabat tidak berada di atas satu tingkatan dalam keutamaan. Bal bihasabi sabqihim ilal Islam wal jihad wal hijrah. Namun semuanya tergantung dengan sabqihim, bagaimana lebih dahulunya dia masuk Islam dan berjihad, ikut hijrah, wa bihasabi maqamu bihi min a'mal, dan juga sesuai dengan apa yang mereka lakukan dari amal-amal, tujaha nabihim, yang berkaitan dengan nabi mereka, wadinihim maupun dunia mereka, radhiyallahu anhum. Semuanya ini terkait dengan amal-amal mereka, terkait dengan dahulunya, lebih dahulunya mereka masuk Islam, jihad, dan yang lainnya. Walidzalika qala syekh rahimallah, oleh karena itulah Syekhul Islam rahimallahu taala menyatakan di sini, wa yufaddiluna man anfaqa min qablil fathi wa huwa sulhul Hudaybiyah. Dan para ahlu sunnati wal jamaah lebih mendahulukan para sahabat yang lebih dahulu berinfak sebelum perjanjian Hudaybiyah. Karena para sahabat yang berinfak setelah perjanjian Hudaybiyah, artinya mereka masuk Islam setelah perjanjian Hudaybiyah. Setelah Allah berikan hidayah Islam, mereka berislam, kemudian mereka berjihad, berinfak. Tentu kadar amal mereka berbeda dengan sahabat yang ikut perang Tabuk, yang berinfak untuk perang Tabuk, yang ikut perang Badar, perang Uhud, apalagi sahabat yang awalun, ya, yang ikut berjuang bersama Nabi di Mekah dahulu, apalagi yang ikut hijrah pertama, ya, hijrah pertama ke Habasyah dahulu. Ini mereka memiliki keutamaan, ya, memiliki keutamaan dibandingkan dengan sahabat yang hadir belakangan. Li'anna Allah samahu fathan. Ya. Kemudian tentang perjanjian Hudaybiyah itu, karena Allah Ta'ala menamakannya sebagai fath, kemenangan, berdasarkan firman Allah Ta'ala, inna fatahna laka fatham mubina, sesungguhnya kami telah membukakan pada engkau, memberikan kemenangan pada engkau dengan kemenangan yang jelas, yang nyata. Wadhalika huwal masyhur, yang demikian itu sudah menjadi sesuatu hal yang dikenal, yang masyhur, annal murada bil fathi sulhul Hudaybiyah, bahwa yang dimaksud dengan al-fath ialah dengan al-fath Hudaybiyah, bukan fathul Mekah, penyerangan kota Mekah. Li'anna surat al-fathi nazalat akibahu, karena surat al-fath itu terturun, ya, setelah peristiwa tersebut. Wal Hudaybiyah bi'run qurba Makkata. Hudaybiyah itu sendiri, dia adalah sebuah sumur yang terdapat di dekat Mekah. Waqa'at indahu al-bai'ah tahta syajaratin. Waktu itu terjadi di situ, ya, bai'at di bawah pohon. Kanat hunaka hinama saddal musyrikuna Rasulullah SAW wa ashabahu wa ashabi Rasulullah SAW wa ashabahu an dukhuli Makkata, yaitu ketika kaum musyrikun menghalang-halangi Rasulullah SAW dan para sahabat untuk memasuki kota Mekkah. Fabayauhu, maka mereka para sahabat membaiat beliau, membaiat Nabi SAW alal maut, untuk siap mati. Wasummiyat hadhil bai'atu fathad, dan baiat ini dinamakan sebagai fath, ya, sebagai fathan, kemenangan. Kemudian kata beliau lagi, lima hasala bisababiha minal khair, karena setelah dengan sebab perjanjian Hudaybiyah tersebut, ya, terdapatlah kebaikan, wan nasri, dan juga pertolongan dari Allah lil muslimin, terhadap kaum muslimin. Padahal peristiwa perjanjian Hudaybiyah tersebut, waktu itu kaum muslimin merasa tersudutkan, dari isi perjanjiannya. Kemudian sampai Rasulullah SAW ingin menuliskan di awal perjanjian Bismillahirrahmanirrahim, ini ditolak oleh musyrikin Quraisy. Dengan alasan mereka enggak kenal Ar-Rahman Ar-Rahim. Mereka taunya Allah saja. Mereka lebih sepakat kalau ditulis dengan Bismikallahumma, dengan nama Engkau ya Allah. Kata mereka, ma'arufna Rahman, ma'arufna Rahim. Kami enggak tahu Rahman, kami enggak kenal Rahim. Ini isi perjanjiannya aja, apalagi isi perjanjiannya. Namun dibalik hal tersebut terdapat hikmah yang sangat mendalam, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin setelah itu. Setelah itu yaitu dengan peristiwa Fathul Mekkah. Itu ditaklukkannya kota Mekkah, kemudian masuk Islamlah orang-orang yang ada di Mekkah, kemudian tampaklah kebesaran Islam. Kemuliaan Islam. Kata Syekh berikutnya. Wa dalilu ala tafdhili haula, dan dalil atas diutamakannya mereka, yaitu para sahabat yang berinfak, yang masuk Islam, sebelum perjanjian Hudaybiyah, atau para sahabat yang mereka telah ikut baiat dengan baiat di bawah pohon. Allah Ta'ala berfirman, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatala ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu. Allah Ta'ala berfirman, tidak sama di antara kalian orang-orang yang berinfak sebelum fath, sebelum perjanjian Hudaybiyah, dan berperang. Mereka lah ulaika a'zamu darajatan, mereka itulah orang-orang yang derajatnya lebih besar, minal ladina anfaqu min ba'du, daripada orang-orang kaum muslimin sahabat lainnya yang baru masuk Islam kemudian berinfak setelah perjanjian Hudaybiyah tersebut. Wa qatalu, dan mereka pun ikut berperang. Setelah Fathul Mekkah, para sahabat yang baru masuk Islam ikut perang. Perang apa namanya? Perang Hunain. Perang Hunain, mereka baru masuk Islam. Baru masuk Islam setelah sekian lama mereka ikut memerangi Rasulullah mungkin. Berada dalam kekufuran, terjadi Fathul Mekkah, mereka masuk Islam. Mereka-mereka ini yang masuk Islam dalam perjalanan ke Hunain, mereka mengatakan kepada Rasulullah SAW, tatkala mereka melihat suatu pepohonan, suatu kaum yang pepohonan tersebut digelantungkan pedang-pedang, dengan keyakinan pedang-pedang kalau digantungkan di pohon-pohon tersebut, pohon keramat, pedangnya akan sakti. Mereka lah yang mengatakan, ya Rasulullah, ija'al lana zatu anwat kama lahum zatu anwat. Wahai Rasulullah, buatkanlah untuk kami zatu anwat kayak begitu, biar pedang kita sakti nanti ngelawan suku Hunain, sebagaimana mereka punya zatu anwat. Mereka ini yang baru masuk Islam. Bukan yang berkata demikian sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansar, tidak. Para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansar berbelasan tahun, bahkan yang dari kalangan Muhajirin hampir 20 tahun atau 20 tahun lebih. Belajar akidah bersama Rasulullah SAW dalam madrasah nubuwah. Bukan mereka yang berkata demikian, tapi sahabat-sahabat yang baru masuk Islam, dan mereka ikut berperang, berjihad. Bagaimana kadar jihad mereka di perang Hunain dengan para sahabat yang lebih dahulu masuk Islam? Tentu berbeda. Bisa dipahami sini. Namun secara umum, para sahabat, walaupun yang ikut berperang maupun yang baru masuk Islam setelah setelah perjanjian Hudaybiyah, setelah penaklukan kota Mekah sekalipun, itu lebih utama daripada tabi'in. Lebih utama daripada tabi'in. Lebih utama daripada tabi'in yang paling top sekalipun. Tabi'in kibar tabi'in sekalipun. Karena Nabi SAW bersabda, khairun nas qarni. Ini sudah jadi dalil yang mutlak. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Ini khairun nas, sebaik-baik manusia. Udah gak ada lagi. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Summa ladina yalunahum, baru setelah itu. Ada summanya, ada tertib. Ada summa, kemudian baru setelah itu yang datang setelah mereka dari kalangan tabi'in. Wa haula'i umus sabiqun al-awwalun, dan merekalah para sahabat yang lebih dahulu masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Allah Ta'ala berfirman, wasabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Para sahabat yang awal masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radwan. Maka Allah meridhoi mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Ibn Taimiyah, wa yuqaddimuna al-muhajirin ala al-ansar. Al-sunnati wal jamaah, mereka lebih mendahulukan dalam bab keutamaan, lebih mengutamakan kalangan muhajiri yang berhijrah bersama Nabi daripada sahabat Ansar. Sahabat Ansar yang menolong Nabi, menyediakan tempat bagi Nabi dan para sahabat muhajiri, yaitu orang-orang Madinah. Al-muhajirin jam'u muhajir. Muhajirin jamak mudzakkar salim dari muhajir. Ya, apa maksudnya? Alladzina hajaru, itu orang-orang yang berhijrah min Makkah ilal Madinah. Dari Mekah ke Madinah. Wal hijrah lugatan at-tarku. Nah, hijrah secara bahasa at-tark, meninggalkan. Ini secara bahasa. Meninggalkan Mekah, hijrah dari Mekah. Wa syar'an, namun dalam definisi terminologi syariat, al-intiqal min baladis syirki ila baladil Islam. Yaitu berpindah dari negeri syirik ke negeri Islam. Dan ini disyariatkan sampai sehari ini. Ya, kaum muslimin yang memiliki kemampuan untuk berhijrah dari negeri-negeri kafir, maka mereka disyariatkan untuk pindah ke negeri kaum muslimin. Wal ansar alladzina nasaru ar-rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ansar, mereka adalah orang-orang yang menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahum al-aus wal khadraj. Mereka adalah yang terdiri dari dua suku besar, suku Aus dan Khadraj. Ya, mereka dahulu berperang tawuran 40 tahun dalam hal-hal sepele. Kemudian masuklah Islam ketika ya sahabat Nabi SAW Mus'ab bin Umair mendakwakan Islam kepada penduduk Ansar, penduduk Madinah saat itu, maka mulailah mereka bersaudara. Masuk Islamlah mereka, terhentilah tawuran-tawuran tersebut. Tawurannya selama 40 tahun. Perang enggak jelas suku Aus dan Khadraj ini. Kemudian sammahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bihadzal ismi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lah yang menamakan mereka penduduk Madinah dengan nama ini, yaitu nama Ansar. Ya, dengan nama Ansar. Wa dalilu ala tafdili al-muhajirin ala al-ansar, apa dalilnya? Dalil keutamaan muhajirin dibandingkan dengan ansar. Ya. Dalilnya adalah ya disebutkan di sini, itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Anna Allah qaddamahum fi dzikr," bahwa Allah lebih mendahulukan orang muhajirin dalam penyebutan di ayatnya. Ya, wasabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansar. Nah, ini yang disebut dahulu mana? Muhajirin. Muhajirin. Allah Ta'ala berfirman di ayat yang lain, laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar. Allah telah menerima taubat dari nabi, muhajirin, ansar. Nah, muhajirin dulu. Ya, alladzina taba'uhu, ya mereka itulah yang telah mengikuti nabi sallallahu alaihi wasallam fi sa'atil usrah, di kala waktu sulit, itu di perang Tabuk. Ya, di perang Tabuk. Perang Tabuk namanya itu disebut dengan sa'atul usrah. Sa'atul usrah, waktu-waktu yang sulit. Perang itu di waktu musim panas. Di musim panas plus puasa plus saatnya memanen kurma-kurma mereka. Mau panen perang. Lagi puasa, panas. Panasnya luar biasa. Puluhan derajat Celsius. Mengerikan. Makanya sahabat yang ikut di perang Tabuk namanya Jaisul Usrah. Para sahabat, yaitu para pasukan yang mengalami kesulitan. Allah Ta'ala berfirman, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Yaitu untuk fuqara dari kalangan muhajirin yang mereka diusir dari negeri mereka dan harta mereka pun. Nah, ini para sahabat Mekah yang hijrah ke Madinah, itu bukan hijrah badannya kemudian bawa asetnya, tidak demikian. Ya, mereka hanya membawa apa yang ada di badan mereka, pakaian mereka, harta mereka, rumah mereka, barang mereka, benda-benda mereka, tinggal semua. Gak boleh dibawa oleh musyrikin Quraisy. Ya, maka berpergianlah mereka ke Madinah dalam keadaan demikian. Nah, ini berat. Dan mereka rela meninggalkan itu semua karena Allah. Nah, inilah oleh sebab itulah mereka mendapatkan keutamaan yang lebih dibandingkan dengan sahabat Anshar. Yabtaguna fadla minallahi wa ridwana, mereka hanya mencari keutamaan dari Allah dan keridaannya. Wa yansuruna Allah wa rasulah, mereka hanya ingin menolong Allah dan rasulnya. Ulaika humus shadiqun, mereka inilah orang-orang yang benar imannya. Walladzina tabawwa'ud dara, dan orang-orang yang menyiapkan negerinya untuk menampung orang yang diusir tadi. Wal imana, dan menyiapkan keimanan mereka min qablihim, sebelumnya, yaitu dari kalangan Madinah. Yuhibbuna man hajar ilaihim, mereka mencintai orang-orang yang akan hijrah kepada mereka. Subhanallah. Padahal hadhil ayatu al-karimah, maka ayat-ayat yang mulia ini menunjukkan ala fadlil muhajirina wal ansar, atas keutamaan muhajirin dibandingkan dengan ansar. Wa ala taqdimil muhajirina ala ansar, ayat ini juga menunjukkan didahulukannya muhajirin dalam hal keutamaan dibandingkan dengan ansar. Fil fadl, dalam masalah keutamaan. Wali taqdimihim fil dzikr, dan juga karena muhajirin ini lebih didahulukan, ya, dalam masalah penyebutan. Wali maqamu bihi, dan juga dengan sebab yang telah mereka lakukan. Min tarkibiladihim, karena mereka meninggalkan negeri mereka. Wa amwalihim, harta-harta mereka. Wa auladihim, bahkan anak-anak mereka. Kenapa demikian? Talaban lil ajri, hanya ingin mencari pahala. Wa nusratan lillahi, hanya ingin menolong Allah wali rasulih dan rasulnya s.a.w. Juga karena apa? Wa sidquhum bidzalik, juga karena kejujuran mereka dalam hal tersebut. Radhiyallahu anhu, ya, semoga Allah meridhai mereka. Ini berat, ini ya, berat sekali. Wa yu'minuna bi annallaha qala li ahli badrin, dan juga ahli sunnati wal jamaah mengimani bahwa Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi kepada para sahabat yang ikut perang Badar. Wa kanu 319, dan mereka waktu itu ikut di perang Badar berjumlah 300 sekian belas. Yang namanya bid'ah, bukan bid'ah. Kalau bid'ah itu yang kita kenal, kullu bid'atin, pakai dal, ini pakai dad. Bid'ah itu, bid'ah itu jumlahnya 3-9 kalau dalam bahasa Arab. Berarti di sini, ya, itu para sahabat berjumlah 300 sekian belas orang, yaitu antara 313 sampai 319. Ya, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Ini hadis Nabi, ya, yang Nabi bersabda terkait tentang seorang sahabat yang dituduh khianat. Namun sahabat ini dari kalangan Ahlu Badar. Maka Nabi SAW bersabda, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Allah Ta'ala berfirman, kata Nabi, kepada Ahlu Badar, ya, lakukanlah apa yang kalian inginkan, Allah telah mengampuni dosa kalian. Namun ini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, ya, tidak serta merta hadis qudsi ini menjadi tazkiyah bagi Ahlu Badar untuk melakukan apapun. Tidak demikian. Ya, kama ja'a fi sahihain, sebagaimana hadis ini terdapat dalam dua kitab sahih, fi kisati Hatib ibni Abi Balta'ah. Ya, tentang kisah Hatib ibni Abi Balta'ah, yaitu seorang sahabat Ahlu Badar yang ada di Mekah, di Madinah. Ya, dia memberikan bocoran kepada musyrikin Quraisy, ya, supaya apa? Bahwa nanti para sahabat Nabi dan para sahabat akan menyerang mereka. Nah, tapi dia ini dengan apa, niat tujuannya apa? Karena ada keluarga dia di Mekah. Nah, dia ingin kalau Hatib ini ngasih bocoran ke kita, kalau begitu keluarganya kita lindungi. Maka Hatib menyuruh seorang perempuan tua, perempuan untuk berangkat ke Madinah, ngasih surat. Maka Rasulullah SAW diberitahukan oleh Allah SWT. Ya, dan Rasul ya, menyuruh para sahabat untuk mengejar utusannya Hatib. Ya, tertangkaplah di tengah perjalanan wanita tadi. Wanita tadi gak ngaku. Para sahabat berpegang dengan sabda Nabi. Ya, bahwasanya wanita ini membawa surat. Kalau enggak dilucuti pakaiannya. Wah, karena udah tahu, bakal ketahuan, diberikan suratnya. Umar bin Khattab meminta izin pada Nabi untuk memenggal kepala Hatib. Ya. Kata Nabi, jangan. Di Al-Badr. Ditanya dulu Hatib. Hatib ditanya dulu. Kenapa dijelaskan oleh Hatib? Demikian, demikian, demikian. Kata Umar, biar saya penggal aja orang ini. Maka, diantaranya, wahai Umar, enggak tahu kah? Allah Ta'ala berfirman kepada Al-Badr. Hei malu masyiktum faqad ghafartu lakum. Lakukanlah apa yang kalian inginkan, wahai Al-Badr. Aku telah mengampuni dosa kalian. Qaryatun mashhurun wa Badrun. Badr ini adalah sebuah kampung yang sangat terkenal. Ala nahwi arba'i marahilah. Yang berjarak 4 marahil. 4 marhalah. Min al-Madinah. Dari Madinah. 1 marhalah kalau zaman dulu itu 1 hari perjalanan full atau 1 hari perjalanan ya, diselingi dengan istirahat yang normal ya, 1 hari perjalanan dengan mengendarai onta, itu namanya 1 marhalah. Kalau 2 hari 2 marhalah. Nah ini 4 marhalah, berarti 4 hari pakai onta ya. Kalau pakai kuda lain lagi jaraknya, kalau sekarang pakai mobil ya lain lagi. Ke Badr sebentar ya, dari Madinah. Hasolat indahal wa, ya, yang terjadi di situ ya, al-waqah allati azallahu bihal Islam. Ya, peristiwa yang Allah dengan peristiwa tersebut memuliakan Islam. Wasumya yaumu Badrin yaumal Furqan, dan hari peperangan Badar tersebut dinamakan dengan ya, hari Al-Furqan, itu hari perbedaan antara hak dan batil. Ya, wa kanu salasa mi'atin wa bid'ata asyar. Dan mereka para sahabat waktu itu di perang Badar berjumlah 300 sekian belas orang. Hakada warada adaduhum fi sahih Al-Bukhari. Demikianlah ya yang terdapat keterangan dalam Sahih Bukhari tentang jumlah mereka. Waktu itu musyrikin Quraisy berjumlah 1,000 orang. Sedangkan sahabat 300 sekian belas dengan persediaan yang minim, karena waktu itu mereka sangka waktu itu hanya untuk mencegat ya, rombongan dari Abu Sufyan ya, Abu Sufyan ibn al-Harb. Namun ternyata musyrikin lebih dari itu, 1,000 orang full dengan pembesar-pembesarnya hadir, Uqbah bin Rabi'ah, kemudian Abu Jahal, dan mereka semua mati di situ. Adapun Abu Sufyan tidak. Abu Sufyan masuk Islam di Fathul Makkah. Menjadi mertua Nabi. Putri beliau, Ummu Habibah, dinikahi oleh Rasulullah SAW. Istri beliau, Hindun, juga demikian. Masuk Islam. Putra beliau, Muawiyah, bahkan menjadi khalifah setelah Ali bin Abi Thalib. Dan menjadi seorang sahabat yang mulia. Qala Ibnul Qayyim, wa qawluhu ya'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ahlul Badar, lakukanlah apa yang kalian inginkan, Allah telah mengampuni dosa kalian. Kata Ibnu Qayyim di Kitabul Al-Fawaid, ashkala 'ala katsirin minan nas ma'nahu. Makna hadis ini telah muskil ya bagi kebanyakan orang, itu bagi kebanyakan para ulama. Artinya telah membuat bingung hadis ini. Makna hadis ini membuat bingung para ulama. Summa zakara al-aqwala fi dhalik. Kemudian Ibnu Qayyim membawakan sejumlah pendapat terkait makna hadis tersebut, hadis qudsi tadi. Summa qala, kemudian Ibnu Qayyim menyatakan. Ini Ibnu Qayyim merajihkan, menguatkan pendapat yang beliau pilih. Fal ladzi nadhunnu fi dhalik, ya, maka yang kami ya, sangka dengan dugaan yang kuat bahwa pendapat yang benar adalah, wallahu alam, kata beliau, wallahu alam, anna hadza khitabun liqaumin, bahwa hadis ini adalah sebuah hadis yang diarahkan kepada suatu kaum, qad alimallahu subhanah, yang Allah subhanahu wa ta'ala telah mengetahui, annahum la yufarihuna dinahum, bahwa mereka tidak akan memisahkan diri dari agama mereka, artinya mereka tidak akan murtad. Jadi Allah pilih Ahlul Badar 313 orang ini, ya, dari 313 orang ini yang masih hidup, Allah tahu mereka tidak akan murtad. Karena murtad tidaknya seseorang kan sudah takdir, ya enggak? Nah, Allah tahu mereka tidak akan murtad. Bal yamutuna 'alal Islam. Bahkan mereka mati semua di atas Islam, dan memang kenyataan demikian. Wa annahum qad yuqarifuna ma yuqarifuna ghairuhum min adzunub. Dan mereka mungkin ya, mencampuri ya, diri mereka seperti selain mereka, mencampuri diri mereka dengan dosa. Artinya mereka juga berbuat dosa seperti yang lain. Lakin la yatrukuna subhanah musirrina alaiha. Namun Allah subhanahu wa ta'ala la yatrukuhum, tidak membiarkan mereka musirrina alaiha, untuk tetap berada di atas dosa tersebut. Ya. Bal iwafiquhum, namun Allah memberikan taufik kepada mereka li taubatin nasuhin, untuk bertobat dengan taubat nasuha, wastighfarin, dan Allah memberikan taufik kepada mereka untuk memohon ampun, wahasanatin, dan Allah memberikan taufik kepada mereka untuk melakukan amal-amal kebajikan, tamnahu asara dzalik, yang akan menghapus dampak dari dosa tersebut. Wa yakunu takhsisuhum bihadza duna ghairihim. Maka pemberlakuan khusus kepada mereka ini itu bukan untuk selain mereka, hanya untuk sahabat yang hadir di perang Badar aja. Allah tahu mereka tidak akan murtad. Ya, Allah tahu mereka tidak akan murtad. Allah telah menetapkan mereka mati di atas Islam. Mereka seperti manusia yang lain, tidak maksum, berbuat dosa. Namun Allah memberikan taufik kepada mereka untuk bertaubat, beristighfar, melakukan amal kebajikan, tidak terus-menerus berada dalam dosa tersebut. Ini maknanya. Bisa dipahami sini? Ya, ngerti enggak? Kalau ditanya apa makna hadis qudsi, i'malu ma syi'tum. Ya, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Wahai Ahlul Badar, lakukan saja apa yang kalian inginkan. Allah telah mengampuni dosa kalian. Wah, enak banget Ahlul Badar. Ya, mau ngapain aja. Jadi kayak sufi sekarang, hakikat marifat. Nah, udah marifat. Udah bebas. Nah, ya, ini itu kan sesat. Nah, demikian pula para Ahlul Badar, mereka tetap. Di zaman Umar ada Ahlul Badar yang minum khamar, dicambuk sama Umar dan dia bertobat. Ya, ada memang mereka demikian. Sampai-sampai sahabat Hatib Ibnu Abi Baltaah ya, berbuat khianat, subhanallah. Berbuat khianat. Ya, tapi dia takwil. Karena apa? Dia ingin musyrikin Quraisy memberikan ya, apresiasi kepada jasa dia tadi dengan melindungi keluarga dia yang ada di Mekah. Wah, ini Hatib baik nih, ngasih tahu, jagain keluarganya, jagain. Ah, kurang lebih begitulah. Dia berharap demikian. Nah, ditanya sama Nabi, tidak ada kemunafikan sedikit pun dalam diri Hatib Ibn Baltaah radhiyallahu anhu, enggak ada kemunafikan sedikit pun. Apalagi kekufuran. Ya, bisa dipahami sini. Dan Allah berikan, pasti Allah berikan taubat kepada dia. Dan Allah tegur dengan peristiwa ini. Ya, sehingga dia bertaubat. Ya, menyadari kekeliruannya. Jadi ngerti sini? Kalau ditanya apa makna hadis i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum? Ya, apa maknanya tadi? Allah Subhanahu wa taala tadi maknanya apa? Ya. Ya, lupa. Nah, mengetahui bahwasanya mereka tidak akan murtad. Mereka mati di atas Islam. Kalaupun mereka berbuat dosa, Allah tidak membiarkan mereka terus-menerus di atas dosa tersebut. Allah memberikan taufik kepada mereka untuk bertobat dengan taubat nasuha, beristighfar, dan melakukan amal kebajikan yang akan menggugurkan atau menghapus dampak-dampak dari dosa tersebut. Karena dosa punya dampak. Dosa punya pengaruh. Kalau mau baca terkait hal ini, silakan baca bukunya Ibnu Qayyim Ad-Dawa. Ya, mengenai dampak-dampak dari dosa dan maksiat. Mana lagi? Li'annahum qad tahaqqaqa dzalika fihim. Dan juga karena hal tersebut tahaqqaqa dzalika fihim. Itu pasti ada pada mereka. Ya, semuanya tadi yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim, ya kalaupun sahabat pasti mati dalam Islam. Sahabat enggak mungkin murtad, ya. Kemudian yang ahli Badar ini kalaupun dia dosa, dia pasti bertobat. Ya, dan dia tidak terus-menerus berada dalam dosanya tadi. Ya. Dan dia melakukan amal kebajikan. Ini ada enggak di diri ahli Badar? Ada. Ya, ada. Wa annahum maghfurun lahum, dan bahwa mereka diampuni. Wa la yamna'u dhalika qaulul maghfirah hasalat bi asbabin taqumu bihim kama layak tadi an yu'attilu al fara'idah. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan di sini, kata beliau, dari mana tadi? Wala yamna'u dhalika qaulul maghfirah. Dan ampunan tadi tidaklah mencegah, ya. Ampunan yang ada tadi tidaklah mencegah sebab-sebab yang takumu bihim, yang ada pada mereka. Sebagaimana hal tersebut tidaklah mengharuskan mereka para sahabat meninggalkan amal-amal kebajikan. Ya, amal-amal kebajikan. Nah, tidak, jadi bisa dipahami sini. Jadi ampunan yang Allah berikan tersebut, ya yang ada ini adalah sebab-sebab yang ada pada para sahabat, sehingga tidaklah ini menunjukkan para sahabat ayu'atilu, para sahabat ya meninggalkan amal-amal kebajikan. Tidak demikian. Ya, para sahabat tetap melakukan amal-amal kebajikan. Ya, dan juga mereka mendapatkan ampunan. Falau kanat qad hasalat bidunil istimrari alal qiyami bil awamiri lam mahtaju ba'da dzalika ila salatin wala hajjin wala zakatin wala jihadin wa hadha muhalun intaha. Ya, kemudian kata Ibnu Qayyim berikutnya, seandainya ya, ampunan tersebut ya, ada ya, tanpa ada istimrar ya, alal qiyam bil awamir, seandainya ya, ampunan itu ada tanpa ada terus menerus melaksanakan perintah. Jadi para sahabat kan tetap melaksanakan perintah-perintah Allah walaupun dia terjatuh dalam kesalahan, ya, tapi sudah dijamin ampunan tanpa melakukan perintah, ya. Maka kalau begitu mereka nggak butuh lagi kepada sholat, kepada haji, zakat, jihad. Nah, ini sesuatu yang mustahil. Ya. Kalau ampunan itu pasti ada terrealisasi, diberikan kepada sahabat, ya, tanpa mereka melakukan amal-amal kebajikan, nah ini maka mereka nggak butuh lagi, karena sudah dapat jaminan. Ya udah, mereka nggak perlu sholat, nggak perlu haji, nggak perlu zakat, jihad, dan yang lainnya. Qala, kemudian Ibnu Taimiyah menyatakan, wa bi annahu la yadkhulun nara ahadun bayah tahta syajarah, dan juga bahwasanya tidak seorang pun tidak akan masuk surga yang berbaiat di bawah pohon kama neraka, ya Allah, astagfirullah, dan bahwasanya seorang pun tidak akan masuk neraka seorang yang berbaiat di bawah pohon kama akhbar bihi Nabi SAW, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi SAW, balaqad radhiyallahu anhum, bahkan Allah telah meridhai mereka, waradu'an, dan mereka pun ridha kepada Allah. Wa kanu aktsara min 1400. Dan mereka, para sahabat waktu itu, berjumlah lebih dari 1400 orang. Hadzal kalamu fi sya'ni ahli bai'ati ridwan. Wa hiya bai'atul lati hasalat fil Hudaybiyah. Nah, ini penjelasan ini itu terkait tentang orang-orang yang berbai'at pada bai'atul ridwan, yaitu bai'at yang terjadi pada perjanjian Hudaybiyah atau pada di Hudaybiyah. Hina saddal musyrikuna Rasulullah SAW an dukhuli Makkah. Ketika kaum musyrikun menghalangi Rasulullah SAW untuk memasuki Mekah, kama sabaq bayanuhu qariban. Ya, sebagaimana penjelasannya telah berlalu baru saja. Wa qad dzakara lahum asy-syekhu maziyataini. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan ya, Dan Syekhul Islam menjelaskan hal ini, ada dua nilai tersebut, dua poin penting. Ya, dua poin penting di sini, ya, dua maziyah. Ya, yang pertama al-ula annahu la yadkhulun nara ahadun minhum. Bahwa seorang pun dari kalangan sahabat yang berbaiat di baiatur ridwan tidak akan masuk neraka. Wa dalilu dzalika ma fi sahih Muslimin, dalil hal tersebut yaitu riwayat yang terdapat dalam sahih Muslim min hadis Jabirin radhiyallahu anhu. Dari hadis Jabir radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulun nara ahadun bai'a tahta syajarah. Hadisnya sahih, riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, tidak seorang pun tidak akan masuk neraka seorang yang berbaiat di bawah pohon. Ya. Tsaniya, annallaha qad radiya anhum. Allah telah meridhai mereka. Wa hadza sharihul Quran. Ini dijelaskan dengan gamblang di Al-Qur'an. Sebagaimana ayat yang tadi, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta syajarah. Allah Ta'ala berfirman, sungguh Allah telah meridhai kaum mukminin, ya, ketika mereka berbaiat kepada engkau di bawah pohon. Dan juga pernyataan Ibn Taymiyah, wa kanu aktsara min alfin wa arba bi mi'atin wa arba mi'atin, mereka berjumlah lebih dari 1400. Hada binaun ala sahih, ini berdasarkan sebuah riwayat yang sahih fi adadihim, wallahu a'lam, terkait dengan jumlah mereka saat itu. Kemudian Ibn Taymiyah menyatakan, wa yashhadun, dan mereka ahli sunnati wal jamaah mempersaksikan bil jannah, tentang seseorang yang masuk surga, liman syahidalahu Rasulullah SAW, bagi orang-orang yang telah dipersaksikan masuk surga oleh Rasulullah SAW, kal asyarati, semisal 10 orang yang dijamin masuk surga. Siapa itu 10 orang yang dijamin masuk surga? Yaitu kata Nabi SAW, Abu Bakar fil jannah, kemudian Umar fil jannah, kemudian siapa lagi? Ali, Utsman fil jannah, kemudian siapa lagi? Ali fil jannah. Ya, kemudian siapa lagi? Hah? Abdurrahman ibn Auf fil jannah, kemudian Sa'ad ibn Abi Waqqas fil jannah, kemudian siapa lagi? Ya, Zubair, Awam, kemudian Talha, kemudian siapa? Zaid ibn Thabit. Kemudian siapa lagi? Udah. Abu Ubaidah, ya, Abu Ubaidah, Amr ibn Jarrah fil jannah kata Nabi. Hadis riwayat Tirmidzi, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala. Ya. Ada di Ha'iyah Ibn Abi Dawud. Ibn Abi Dawud di Ha'iyah, ya, memuat bait, ya, yang bagus kait hal ini, kul inna khairan nasi ba'da Muhammadin, ya, wazirahu qadaman summa Utsmana al-Arjahu wa rabi'uhum khairul bariyati, ya, ba'dahum Aliyun haliful khairi bil khairi munjihu, wa innahum arrahtu la raiba fihim ala nujubil firdausi bin nuri tasrahu sa'idun wa sa'dun wa ibnu aufin wa talhatu wa amiru fahwa wa zubairu, ya, wa amiru fahru wa zubairu mumaddahu. Ada ya di kajian kita di Taman Sakinah itu, Ha'ya Ibn Abi Dawud sudah selesai, ada syair yang dibawakan oleh Ibn Abi Dawud, ada 10 itu semua. Kemudian kata Syekh berikutnya, wa Tsabit ibn Qais, dan Tsabit ibn Qais ibn Syammas, ini seorang orator di masa Nabi SAW, dijuluki Khatibul Ansar, Khatibul Rasulullah SAW, ya, sang khatibnya Rasulullah, karena suaranya keras. Ya, kalau antum tahu fikih perceraian dalam Islam, yaitu khulu, khulu yang pertama dalam Islam ialah khulunya istrinya, ya, sahabat Tsabit ibn Qais bin Syammas, ya, dikembalikan mahar yang telah diberikan oleh sahabat Tsabit, ya, bin Qais bin Syammas kepada istrinya radhiyallahu anha, berupa kebun, ya, kebun kurma, dibalikin karena tidak mau mempertahankan pernikahan dengan sahabat yang mulia ini. Ya, bercerai. Ya, enggak selalu tercela ya. Jangan mencela orang karena perceraiannya. Sahabat ini cerai. Sahabiyah khulu. Taib, barakallahu fikum. Yashhadu ahlu sunnati wal jamaah, kata Syekh. Ahlu sunnati wal jamaah mempersaksikan bil jannati akan masuknya surga liman syahidalahu ar-rasulullah s.a.w. bidhalik. Yaitu orang-orang yang telah dipersaksikan oleh Rasulullah s.a.w. terkait hal tersebut. Amma man lam yashhad lahu ar-rasulu, adapun orang yang tidak dipersaksikan oleh Rasulullah s.a.w. bil jannah, bahwa kepastian masuk surga, fala yashhadunalah, maka ahlu sunnah tidak memastikan hal tersebut. Lianna fi hadha taqawulan ala Allah, karena bentuk pemastian ini itu adalah bentuk taqawulan, ya, mengada-ngada atas nama Allah. Lakin la yarjuna lil muhsinina, lakin yarjuna lil muhsinin wa yakhafuna alal musiin. Namun ahli sunnah mereka mengharapkan surga bagi orang yang melakukan amal kebajikan, dan mereka mengkhawatirkan neraka bagi orang yang melakukan keburukan. Wa hadha aslun min usulil aqidah. Inilah prinsip dari prinsip-prinsip penting akidah. Tidak boleh memastikan seorang masuk surga. Nah, ini pasti di surga ini. Tidak boleh. Pasti neraka ini. Kecuali orang-orang yang terlalu kafir kan. Innaladina kafaru min ahlul kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Ya jelas orang kafir di neraka. Jelas. Orang yang mati dalam keadaan kafir di neraka. Musyrikin maupun Yahudi. Ahlul kitab. Munasrani. Nah, kemudian. Mana lagi tadi? Ya, kalau asyara, semisal 10 orang yang dijamin masuk surga, uhum Abu Bakr wa Utsman wa Umar wa Utsman wa Ali wa Abdurrahman ibn Aus wa Zubair, Zubair ibn Awam wa Sa'ad ibn Abi Waqqas wa Sa'id ibn Zaid wa Abu Ubaidah ibn Jarrah wa Talhah ibn Ubaidillah radhiyallahu anhum. Ini semua 10. Wa qad sahhat al ahadith bi syahadati la ahli haula'i bil jannah. Ya, telah terdapat berbagai hadis yang sahih terkait dengan tentang persaksian mereka, ya, kepastian mereka bahwasanya mereka masuk surga walaupun mereka masih hidup. Wa qawluhu wa Thabit ibn Qais ibn Shammas, dan sabda Nabi begitu juga dengan sahabat Thabit ibn Qais bin Shammas. Huwa khatibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah sang oratornya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa basyaratuhu bil jannah sabitatun. Dan kabar gembira Nabi SAW kepada Thabit bin Qais ini telah valid dalam Sahih Al-Bukhari dari Nabi SAW. Ketika Thabit bin Qais, dia suaranya keras, ya, dia merasa khawatir amalannya akan terhapus, karena kalau Nabi ngomong kepada dia, Nabi volumenya misalkan 7 juz 10. Sementara ayat la tarfa'u aswatakum fauqa sautin Nabi. Janganlah kalian keraskan, dia takut. Waduh, ngomong dia paling pelan, tetap lebih kenceng daripada ngomongnya Nabi. Bingung dia, akhirnya dia gak mau keluar rumah. Takut dia. Akhirnya Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada dia, bahwasanya dia min ahlil jannah. Hah? Min ahlil jannah. Dapat tazkiyah kayak begini. Kayak apa coba? Hah? Baru dapat gembira terima CPNS, lolos pertama aja udah girang. Belum diterima PNS-nya tuh, baru tahap pertama udah gila, apalagi diterima, waduh. Syukuran, diterima lamarannya oleh akhwat, wah girangnya masya Allah. Ya. Kemudian, wa ghairuhum minas sahabat, dan yang lainnya dari kalangan sahabat. Ai ghairu man dzukira, yaitu selain dari yang disebutkan, mimman akhbaron Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahum fil jannah, bahwasanya mereka masuk surga, ka Uqasah bin Mihsan, semisal Uqasah bin Mihsan, Abdullah bin Salam, wa ghairihim, dan yang lainnya. Uqasah bin Mihsan yang minta doa kepada Nabi supaya dimasukkan ke 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ya, yang Nabi mengabarkan, ya, wa minhum sabab, ada 70 ribu orang yaitu quluna jannata bi ghairi hisabin wala adabin humul ladzina yastarqun wala yaftawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu orang-orang yang tidak berobat dengan kai besi panas, tidak minta diruqyah, tidak tatoyur, tidak percaya sial atau hoki, dan mereka bertawakal kepada Allah semata. Ya, maka Ukasyah mengatakan, ya Rasulullah, udu'uni, doakanlah aku supaya saya masuk rombongan mereka. Anta minhum, kata Rasul, kau dari golongan mereka. Namun Ukasyah, kata para ulama, adalah ahlu badrin. Adalah ahlu badrin. Pantas. Oh iya, ahlu badrin. Ya, taib barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Abdullah bin Salam, mantan pendeta Yahudi. Ya, mantan pendeta, mantan rahib Yahudi masuk Islam. Wa yuqirruna bima tawatara bihi an-naqlu an Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ghairihi. Dan mereka Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan riwayat an-naql, riwayat yang mutawatir dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan selainnya, ayat tarifu Ahlussunnah wal Jamaah wa ya'taqidun, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah mengakui dan meyakini ma tawatara bi naqlu, yaitu nakal riwayat yang telah mutawatir. Ma sabata bi tariqi tawatur, yaitu riwayat yang telah sahih melalui jalur mutawatir. Tawatur huwa aqwal asanid. Mutawatir itu adalah sanad yang paling kuat. An Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan wa ghairihi, selain beliau, minas sahabat, dari kalangan sahabat, anna khaira hadil ummati ba'da nabiha Abu Bakrin summa Umar, bahwa sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar kemudian Umar. Wisallisu Nabi Utsman, dan mereka kemudian menyatakan urutan yang ketiga dengan Utsman. Itu Ali bin Abi Thalib ditanya oleh putra beliau Muhammad bin Hanifiyah, Muhammad ibnu Al-Hanifiyah. Kata anaknya, ya abati, ayun nas khairun ba'da Rasulullah SAW, siapakah manusia terbaik setelah Rasul? Maka Ali menyatakan, hadis ini sahih dikeluarkan oleh Bukhari. Ya, kata Ali, Abu Bakrin. Kata Muhammad bin Al-Hanifiyah, summa man, siapa lagi setelah itu? Kata Ali, summa Umar. Umar. Kemudian kata Muhammad Al-Hanifiyah putranya Ali, wa khasyitu an yaqula Utsman, aku khawatir ya beliau akan mengatakan Utsman. Namanya beliau putranya, beliau lebih suka manusia yang utama, lebih utama, lebih yang paling utama setelah Abu Bakar dan Umar, Utsman, Umar adalah bapaknya. Kata beliau, saya khawatir beliau akan menyebutkan Utsman nih, Utsman nih. Kemudian ya kata Muhammad Al-Hanifiyah, summa anta, kemudian setelah itu engkau, qala, kata Ali, ma ana illa rajulun minal muslimin, enggak, saya ini tidaklah saya ini kecuali cuman seorang dari kalangan muslimin. Tawaduknya Ali, insyaallah. Ya. Ya, juga berdasarkan konsensus dari parangan sahabat ketika Rasulullah SAW masih hidup. Ya. Kata Abdullah bin Umar, kunna naqulu wa Rasulullah SAW hayyun, kami pernah menyatakan padahal Rasulullah SAW waktu itu masih hidup, afdalu ummatin Nabi SAW ba'dahu Abu Bakrin summa Umar summa Utsman, manusia yang paling utama setelah Nabi adalah Abu Bakar, Utsman, Umar dan Utsman. Nah, wisalisu Nabi Utsman, dan mereka menjadikan urutan yang ketiga dengan Utsman. Ini riwayat-riwayat ini bantahan terhadap kalangan Syiah Rafidah yang mereka lebih mengutamakan ya Ali. Ini enggak benar. Ali sendiri menyatakan ya ketika waktu itu orang-orang sudah mulai ya gulu terhadap beliau. Bahkan beliau waktu itu disembah oleh rombongannya Abdullah bin Sabah, sehingga Ali radhiyallahu anhu memberikan hukuman berat kepada mereka, yaitu dihukum mati dengan cara dibakar. Dan mulailah desas-desus, isu ini sudah beredar, bid'ah yang dikemukakan oleh Abdullah bin Sabah sudah menyebar kemana-mana bahwasanya Ali lebih utama daripada Khalifah Abu Bakar, Umar, apalagi Utsman. Maka Ali radhiyallahu anhu menyatakan, balaghani anna unasan yufaddiluni ala Abi Bakrin wa Umar, la yufaddiluni ahadun ala Abi Bakrin wa Umar illa jalattuhu haddal muftari. Kata Ali, setelah sampai kepadaku bahwasanya orang-orang lebih mendahulukan diriku daripada Abu Bakar dan Umar, tidak ada orang yang mendahulukan diriku daripada Abu Bakar dan Umar, melainkan aku akan cambuk dia seperti hukuman cambukan pendusta, orang yang bersaksi palsu, yaitu cambukan 80 kali cambukan. Kalau ada orang ditanya siapa yang utama, Ali atau Umar atau Abu Bakar, dijawab Ali, dipanggil maka cambuk 80 kali cambukan. Ini berat ini. Ini bagian dari masalah usul. Ya, mendahulukan Abu Bakar dan Umar daripada Ali maupun Utsman, perkara prinsip yang membedakan ahli sunnah wal jamaah dengan selain mereka. Yang sudah pasti selain mereka adalah ahli bid'ah. Nah, ai yaj'alunahu as-sadisa fit tartib, yaitu mereka ahli sunnah wal jamaah menjadikan Utsman di urutan ketiga dalam tertib, dalam urutan. Wirabbiuna bi Aliyin, dan mereka mengurutkan yang keempat dengan Ali. Ayya jalunahu ar-rabi'ah, yaitu mereka menjadikan Ali di urutan yang keempat. Radhiyallahu anhum. Wa fi hadhihi riwayati al-mutawatirati an Aliyin raddun 'ala ar-Rafidah. Dan riwayat yang mutawatir ini dari Ali, ini adalah sanggahan terhadap Rafidah, alladzina yufaddiluna Aliyan ala Abi Bakrin wa Umar, yang mereka lebih mendahulukan Ali dibanding dengan Abu Bakar dan Umar. Wa yuqaddimunahu alaihima fil khilafati, dan mereka bahkan lebih mendahulukan Ali dibandingkan keduanya, padahal kenyataan Abu Bakar dan Utsman yang menjadi khalifah sebelum Ali. Terus bagaimana kata mereka? Abu Bakar apalagi Umar merampas hak Ali untuk menjadi khalifah. Kata mereka yang paling berhak menjadi khalifah adalah Ali. Ini penyimpangan usul, enggak main-main. Ya, barakallahu fikum. Ya. Fayad. Kemudian fayad anuna fi khilafati syekhain, maka mereka mencela kekhalifahan dua syekh, yaitu Abu Bakar dan dan Umar. Wa hadzal bahsu yatadammanu mas'alatain, maka pembahasan ini mencakup dua permasalahan. Cukup ya, jam 9 lebih lewat ya, insyaallah nanti kita lanjutkan ya. Gak lama lagi nih, sebelum Ramadan insyaallah selesai, insyaallah. Sudah selesai, kita akan baca syarah kitab Tauhid ya. Entah mungkin Al-Jadid atau Fathul Majid atau At-Tamhid. Ya, nantilah kita pilih yang kira-kira cocok. Ya, ada yang mau ditanya? Tafadhalu, silakan.